ayyun nasi a'lam, siapakah manusia yang paling berilmu? Maka Nabi Musa AS menjawab, ana a'lam, aku yang paling berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Nabi Musa alaihi salam, idz lam yuraddal ilmu ila ahlih, karena ila Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa alaihi salam tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Ya, tidak mengucapkan ana a'lam. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Bahwasanya belajarlah engkau. Di sana ada seorang hambaku, inna 'abdan min 'ibadi fi majma'il bahrain. Ada hamba dari hamba-hambaku yang tinggal di kumpulan dua lautan, yaitu Nabi Khadir alaihissalam. Sehingga Nabi Musa alaihissalam berihlah, melakukan perjalanan untuk ilmu agama. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu agama keluar dari rumahnya, maka itulah yang nantinya akan jadi dalam menuntut ilmu agama, akan benar-benar sebagai penuntut ilmu agama yang diharapkan nanti dia berdakwah. Maka dari jamaah sekalian, terutama yang membangun masjid ini, saudara saya, kakak saya, karena Allah Subhanahu wa taala, Haji Bambang hafizahullah taala, dan juga orang tua yang menitipkan anaknya di pesantren, maka jangan khawatir, karena menyekolahkan anak keluar dari rumah, keluar dari daerah, itu kebiasaan para ulul azmi dari Rasul, kebiasaan orang-orang saleh. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena anak kita sedang menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu agama, yang salah satu ganjarannya adalah dimudahkan jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, ia menuntut ilmu di dalamnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ia masuk ke dalam surga. Maka jangan khawatir. Ya, sedih bolehlah. Ya, tetangis boleh. Ulun tahun kena juga. Makanya Abdullah, anak ulun, mungkin tidak di pesantren tentang ilmu. Karena ketika dia melihat mungkin abahnya setiap hari di pesantren, dia manja tetap. Karena dia harus keluar dari Kalimantan untuk menuntut ilmu agama agar dia mandiri, agar dia kuat, dia kokoh, dia semangat, dia dewasa. Ini para ikhwan dirahmat. Jadi jangan takut. Begitu juga orang tua yang lain, jangan takut dan jangan sedih ketika anaknya keluar daerah untuk menuntut ilmu agama, keluar dari rumah berjalan menuntut ilmu agama, yang selama ini bersama kita sampai 11-an tahun, 12-an tahun. Santri-santri saya ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun. Selama ini bersama kita, kemudian setelah itu dia keluar. Entah bagaimana dia makannya, entah bagaimana dia tidurnya. Apalagi yang masih pengamihan, macam-macam. Problematika kehidupan. Problematika santri. Maka jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarja." Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu, maka dia di dalam jalan Allah sampai dia pulang. Dia seperti berjihad. Bayangkan, kita mungkin tidak sempat untuk berjihad, maka anak-anak kita bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, kenapa orang yang pergi keluar melakukan rihlah perjalanan dalam menuntut ilmu agama disebut jihad? Ada dua sebab. Yang pertama, ihya'uddin, karena menegakkan agama. Dari anak-anak tersebutlah nanti tegak terus agama. Adapun kita-kita yang sudah berumur 40 lebih ini, isuk mati. Ya. Maka harus ada dari generasi yang menegakkan Musalla al-Faruq, Masjid Imam Syafi'i, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Uthman bin Affan, Masjid Syarif as-Salihah, yang terus berdakwah di dalam manhaj salaf ini. Kita sebentar lagi mati. Mereka-mereka lah penerus-penerus. Makanya ada penegak agama, Ihya'uddin. Yang kedua, yaitu Badzlul Wus'i. Kenapa disebut sebagai orang yang mujahid, berjihad di jalan Allah, orang-orang yang keluar menuntut ilmu agama? Karena dia ada usaha untuk menuntut ilmu agama. Sebagaimana orang berjihad, ada usaha. Maka jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Ya. Ada kadang-kadang orang tua, santri saya, orang tuanya SMS ke wakil kepala kesantrian. Ustadz, saya sedang menggoreng pisang. Teringat anak. Karena anak saya biasanya suka pisang goreng dicampur dengan keju dan susu. Dalam hati saya, sudah mimpi aja, bawa mimpi aja, sudah. Ya, anak pian nyaman di sini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Karena mereka sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kasur empuknya, meninggalkan pelukan hangat orang tuanya, meninggalkan makan bersama orang tuanya. Jangan takut. Karena dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-27, adab seorang penuntut ilmu dalam al-hayah al-ilmiyah, kehidupan ilmiahnya, menjaga ilmu dengan tulisan. Ini sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa menulis itu adalah untuk menjaga ilmu. Dan penuntut ilmu yang menulis, maka dia akan cepat mudah menghafalnya. Ya, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya orang yang menuntut ilmu dengan tulisan, maka dia seperti orang yang berburu, dan yang berburu tersebut dia ikat. Pengikatnya itulah tulisan. Maka buruannya tidak akan kabur. Adapun orang yang menuntut ilmu tidak dengan tulisan, tidak ditulis faedah-faedah yang ada, maka pada saat itu dia seperti orang yang berburu yang dia tidak ikat hasil buruannya. Maka hasil buruannya akan pergi. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Sayyid suyudaka qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Fahiminal hamaqah an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Yang artinya, ilmu itu bagaikan hewan buruan. Dan penulisannya bagaikan ikatannya. Ikatlah hewan buruanmu dengan tali-tali yang kuat. Termasuk kedunguan seorang yang berburu kemudian dia tidak ikat. Termasuk orang yang kurang cerdas, kurang berakal panjang. Dia nuntut ilmu tetapi dia tidak tulis. Maka cepat lupanya. Yang ke-28, menjaga ilmu dengan perhatian. Maksudnya di sini, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga ilmu dengan perhatian adalah bahwa perhatian terhadap ilmu yang dia dapati. Misalkan perhatian dengan kitabnya, perhatian dengan tulisannya, ini buku-buku antum. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ta'ahadu hadzal Qur'an. Selalu ulang-ulanglah Al-Qur'an ini. Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi 'iqaliha. Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, sungguh hafalan Al-Qur'an itu lebih cepat hilangnya daripada onta di ikatannya. Artinya, onta jika iqalnya lepas. Unta itu kan kalau seandainya ingin dia diikat, tidak semuanya diikat, tapi lutut kirinya saja yang diikat. Dan tali yang mengikat lututnya itu disebut dengan iqal. Makanya orang-orang Arab Saudi memakai iqal di atas kepalanya. Itu sebenarnya ceritanya, kisahnya, sejarahnya dulu. Mereka itu adalah orang-orang yang meharagu onta. Apabila ontanya ingin diikat biar tidak jalan, maka dia memakai ikatan tersebut, iqal tersebut. Kalau sudah dilepas, maka diletakkan di kepalanya. Di zaman modern ini seperti itulah jadinya. Iya, seperti itu. Itu kisah iqal yang ada di atas kepala orang-orang Arab Saudi yang merupakan kebiasaan mereka. Nah, unta yang terlepas dari ikatannya, cepat kaburnya. Lebih cepat lagi hilangnya hafalan seseorang jika tidak mengulang-ulang. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Maka di sini pelajaran menarik yang perlu digarisbawahi, bahwa tidak mengulang-ulang penyebab utama hilangnya hafalan. Hilangnya hafalan, bahkan hilangnya ilmu. Tidak mengulang-ulang penyebab utama hilangnya hafalan, bahkan hilangnya ilmu. Kemudian penulis mengatakan, An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil mu'allaqah, in 'ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Rawahu Syaikhan wa Malikun fil Muwatta. Diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar nama aslinya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan ini memberikan pelajaran menarik terutama kepada para orang tua. Di masa muda, di masa anak-anak kita, maka kenalkan mereka dengan ilmu agama. Karena niscaya anak-anak tersebut akan selalu dekat dengan ilmu agama. Kenalkan mereka dengan hafalan-hafalan, karena anak-anak mudah menghafalnya dibandingkan orang tua. Orang-orang tua yang umurnya sudah 40-an ke atas, menghafal sedikit di kiau bini, menghafal sedikit listrik habis pulsa, menghafal sedikit bayaran belum bayar, dan semisalnya. Susah. Apalagi orang-orang yang banyak pekerjaannya di luar rumah. Maka kenalkan anak-anak kita mulai semenjak dini untuk menghafal. Dibiasakan otaknya untuk menghafal. Termasuk di dalamnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang terkenal dengan Ibnu Umar, anak Umar. Kenapa dinisbatkan kepada bapaknya? Karena bapaknya orang terkenal, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan penghafal Quran itu ibarat pemilik unta yang terikat. Hafalannya itu bagaikan untanya. Untanya yang terikat. Jika ia terus menjaganya, maksudnya untanya itu terus dijaga, terus diikat, maka akan bisa menahannya. Maka niscaya untanya tidak akan kabur. Tetapi jika melepasnya, maka ia pasti pergi. Jika dia tidak mengulang-ulang hafalannya, maka dia pasti pergi. Begitulah juga ilmu secara umum. Jika tidak diulang-ulang, maka pasti pergi. Saya dulu duduk di majlisnya Syekh Muhammad Al-Mukhtar Syengkiti rahimahullah. Beliau bercerita membaca kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu sekitar mungkin 10 jilid. Itu sudah 5 kali khatam. Jadi bukan Al-Quran saja yang dihatam, tetapi kitab tersebut dihatam dan diulang lagi penghatamannya. Begitu juga Syekh Abdul Muhsin Al-Badr bin Hamad Al-Badr Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau membaca kitab, sebelum saya datang ke Madinah, beliau sudah membaca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian pas saya datang ke Madinah, beliau membaca kitab Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi. Pas saya keluar, habis sudah 6 kitab hadis yang merupakan pokok dari 6 kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, ya. 6 hadis, 6 kitab hadis pokok ini habis sudah beliau baca, beliau syarah di hadapan para muridnya, diulang lagi Sahih Bukhari lagi selama masih hidup. Itu menunjukkan ta'ahad, ta'ahadul ilm. Selalu mengulang-ulang ilmu, maka tidak akan lepas. Tetapi jika ia melepasnya, maka ia pasti pergi. Hadis riwayat Syaikhan. Syaikhan di sini maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syaikhan dalam bahasa Indonesia artinya dua syekh. Syaikhun satu. Kalau dua, syaikhan. Ya, dua syekh. Syekh di sini maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Qala al-Hafidh Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, wa fi hadzal hadithi dalilun ala ala man lam yata'ahad ilmahu dhahaba anhu ayyu man kana. Hadis ini mengandung dalil bahwa barang siapa yang tidak mengulang ilmunya, maka ilmunya itu akan hilang siapapun dia. Lihat, siapapun dia yang tidak mengulang-ulang ilmu, tidak mengulang-ulang hafalan, maka dia hilang. Maka anak-anak kita, saya kemarin mendengar di Masjid Imam Syafi'i bahwa anak-anak mungkin sudah tasmi juz pertama gitu ya. Maka itu harus ada namanya murajaah. Harus ada namanya apa? Pengulangan. Ya, murajaah. Yang sudah hafal Quran, sudah nyetor dengan gurunya hafal Al-Quran, maka wajib ada program murajaah. Kalau tidak hilang. Kalau tidak hanya menyetor, hanya menyampaikan hafalan, dan itu mudah menyampaikan hafalan, anak-anak itu sangat cepat. Tetapi yang paling utama adalah mengulang hafalannya sehingga hafalannya itu mutqin, yaitu benar-benar hafal. Kemudian penulis mengatakan siapa saja ini, ya tidak berlaku siapapun dia, mau IQ-nya 200, mau IQ-nya 300, ya, maka harus diulang. Yang tidak diulang hilang hafalannya. Ya, yang tidak diulang hilang hafalannya. Li'anna ilmahum kana dzalikal waqt al-Qur'an la ghair. Yang artinya karena ilmu mereka di masa itu adalah Al-Qur'an, tidak ada yang lain. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasanya ilmu paling utama yang dipelajari pertama kali sebelum adanya disiplin-disiplin ilmu yang begitu banyak ini, yang paling utama dipelajari adalah Al-Qur'an. Ya, para sahabat, para salafus saleh dahulu mendahulukan mempelajari Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar pelajaran tajwidnya, kemudian panjang pendeknya, kemudian makhrajnya, bukan. Tetapi yang paling utama adalah pemahaman terhadap Al-Qur'an tersebut. Wa idza kana al-Qur'an al-muyassar lidh-dhikri yadhhabu illam yuta'ahad fama dhannuka bighairihi min al-'ulum al-ma'hudah. Apabila Al-Qur'an yang dimudahkan untuk menjadi pelajaran saja akan hilang bila tidak diulang-ulang, maka bagaimana kiranya ilmu-ilmu yang lain? Maksudnya gini, Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal. Jadi enggak heran, Pak, ya. Bahkan orang-orang yang mungkin, mohon maaf, Down syndrome, lemah akalnya, mereka bisa menghafal Quran. Karena Al-Quran itu memang mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling utama adalah mengulang hafalan tersebut. Kemudian setelah itu naik kepada tahapan yang lain, yaitu memahami Al-Quran tersebut sehingga bisa mengamalkannya. Sehingga kemudian setelah itu mendakwahkannya. Jadi maksud penulis ketika apabila Al-Quran yang mudah dihafal saja, memang mudah, disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qamar. Ayat 15, 17, 22, 32, 40. Ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Ya, afwan, 17, 22, 32, 40. 17, 22, 32, 40. Bukankah kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal? Maka adakah yang menghafalnya? Bukankah kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal? Maka adakah yang mudah menghafalnya? Dan semisalnya. Apabila Al-Quran yang mudah saja dihafal itu, kalau tidak diulang akan hilang, apalagi ilmu-ilmu yang lain. Kemudian penulis mengatakan, wa khairul ulum ma dhubita asluhu wastudzkira far'uhu wa qada ila Allah ta'ala wa dalla ala ma yarda. Sebaik-baik ilmu adalah yang dihafal kaidah-kaidahnya, diingat cabang-cabangnya, membawa kepada Allah, kepada Allah, dan membimbing kepada ridha-Nya. Nah, ini perlu diperhatikan para ikhwah. Ilmu yang dituntut, ilmu-ilmu yang menghantarkan orang lebih bertakwa, lebih semangat ibadah, lebih semangat mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Surat Fatir ayat 28. Hanyalah para ulama. Naam. Kemudian penulis mengatakan, wa qala ba'dhuhum, dan sebagian berkata, kullu 'izzin lam yu'akkad bi'ilm fa ila dhillin masiruhu. Setiap 'izz, kemuliaan, yang tidak dibarengi, ditekankan dengan ilmu, maka tempatnya ataupun akibatnya adalah kepada kehinaan. Di terjemahan kita tidak ada perkataan tersebut, tetapi ada di terjemahan yang lain ataupun di kitab aslinya ada. Nah itu jadi diulang-ulang ya. Yang sudah hafal satu surat diulang-ulang. Yang hafal dua surat diulang-ulang. Jadi ada waktu untuk mengulang-ulang hafalan dan ada waktu untuk menambah hafalan. Nah, jadi tidak hanya sekedar menambah-nambah, sedangkan yang sudah disetorkan dari hafalan tersebut tidak diulang-ulang, maka itu hilang. Maka itu akan hilang. Taib. Yang ke-30, at-tafaqquh bi takhrijil furu' 'alal usul. Memperdalam pemahaman dengan menyimpulkan masalah-masalah furu' berdasarkan dasar-dasar ataupun pokok-pokok kaidah. Maksudnya apa para ikhwah? Maksudnya adalah ketika seorang menuntut ilmu agama, maka yang paling penting itu faham. Memperdalam pemahaman. Bukan yang paling penting hafal. Memperdalam pemahaman. Nah, agar kita bisa memperdalam pemahaman, caranya adalah yaitu dengan melihat kepada masalah-masalah cabang yang ada pokoknya, kemudian lihat cabang-cabangnya. Contoh misalkan, Allah berfirman, wa ahallallahul bai', Allah menghalalkan jual beli. Itu pokoknya. Cabang-cabangnya apa? Jenis-jenis jual beli di zaman sekarang. Asal hukumnya halal, selama tidak ada larangan dari syariat. Tidak ada ribanya, tidak ada kezalimannya. Nah, kita bisa menghukumi ini halal, ini jual beli cara seperti ini halal, memasukkan uang kertas, kemudian kita pencet mesinnya, kemudian keluar minumannya, itu halal. Pemahaman kita terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini, itu yang paling utama. Bukan hanya sekedar seseorang menghafalnya. Jadi yang paling utama dalam ilmu itu adalah pemahaman. Makanya para ikhwah, sebagai pengetahuan, di pesantren Intan Ilmu, untuk kelas 1, 2, 3 SMP, karena kita SMP ikut Diknas ya, atau Dikbud lebih tepatnya, itu kita memakai kitab-kitab yang terjemahan. Kitab-kitab agama yang terjemahan. Karena Bedanya kenapa kita memilih Diknas itu salah satu sebabnya adalah karena komposisi ilmu agamanya bisa kita ramu sendiri. Pelajaran ilmu agamanya bisa kita ramu sendiri. Pelajaran ilmu akidah kita ambil dari kitab tauhid yang kita pelajari di mana? Di Masjid Imam Syafi'i. Jadi kelas 3 mereka itu pesantren intern ilmu kelak bisa diadu pemahamannya tentang kitab tauhid. Yang paling penting pemahamannya. Nah, adapun nanti kalau sudah masuk SMA-nya, maka tidak ada kata lain, seluruh kitab-kitabnya bertuliskan berbahasa Arab. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini adalah untuk pemahaman. Fikihnya kita ambil dari kitab ini, tafsirnya kita ambil dari tafsir Juz Amma yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafizahullah yang terjemahan. Sehingga mereka paham arti daripada ayat tersebut. Nah, itu yang penting pemahaman. Makanya para ulama, di antara para salafus saleh, mereka tidak belajar Al-Quran maju kecuali 10 ayat sudah mereka tahu tata cara bacanya dan paham apa maksud dari ayat tersebut. Nah, ini ya, jadi yang penting itu adalah pemahaman terhadap ilmu tersebut. Imam Al-Utsaimin mengatakan wal fiqhu laysa al-ilm bal huwa idraku asrari syariah wa kam min insanin indahu ilmun kathir lakinahu laysa bifaqih. Ini perkataan berat. Fikih, pemahaman terhadap ilmu itu bukan ilmu. Tetapi dia adalah pengenalan tentang rahasia syariat. Berapa banyak orang yang punya ilmu banyak, tetapi dia bukan ahli fikih. Mungkin hafalan banyak. Hafal ayat banyak, hafal hadis banyak. Tapi dia tidak faham apa yang dia hafal. Dia tidak bisa aplikasikan apa yang dia hafal. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer. Karena dia tidak faham. Makanya seorang pengajar ilmu agama yang paling utama di dalam dirinya adalah bagaimana memahamkan kepada jamaah tentang ayat Quran, hadis Rasul. Bukan hanya sekedar bisa paham. Sehingga kalau sudah dia paham, dia punya dasar. Yang kalau nanti dia berhadapan dengan permasalahan-permasalahan di luar majelis ilmu, dia tahu. Dia tahu bahwasanya ini hukumnya begini, ini hukumnya. Karena dia punya apa? Dasar. Paham ya? Nah, silakan adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Oh. Ya. Ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang pemahaman ini. Dan perkataan ini semestinya harus disebarkan di tengah kaum muslimin di zaman sekarang. Bagus. Anak-anak bahkan mungkin sebelum waktu Mumayyiz, sebelum 7 tahun sudah hafal Quran. Bagus. Sebuah keutamaan. Sebuah kemuliaan. Dan juga sebuah keberhasilan orang tua dalam tahapan awal mendidik anaknya. Tetapi ingat, bukan itu tujuan. Tujuan adalah bagaimana hafalan tersebut naik tingkatnya menjadi pemahaman. Ya, jangan sampai cuma berbangga dengan hafalannya. Karena yang paling utama di dalam Al-Quran adalah memahami Al-Quran tersebut. Sehingga faham maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa mengamalkannya. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud disebutkan dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Beliau berkata, "Idza kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum." Jika telah banyak ahli baca Al-Quran kalian, tetapi sedikit ahli fikih kalian. Yang hafal Quran banyak, tetapi yang faham terhadap hafalan dari Al-Quran tersebut sedikit. Padahal itu yang paling penting. Maka saya beberapa kali dalam beberapa majelis sangat dalam tanda kutip mengecam, ya, bukan mengecam, memperingatkan dengan keras anak-anak yang mungkin sudah hafid Quran, umurnya baru 7-8, itu sudah tidak perlu untuk diarak kemana-mana. Untuk dibawa kemana-mana, keliling Indonesia, keliling dunia. Tidak perlu. Karena dia baru tangkah pertama. Ada tahapan selanjutnya, bahkan panjang tahapannya. Dia harus belajar bahasa Arab. Sehingga dia bisa faham apa yang dia hafal. Kemudian juga, mohon maaf. Lebih baik as-sarahatu rahah. Terus terang lebih baik daripada diam-diam atau berbicara di belakang. Hafalan Al-Quran. Di zaman para sahabat, belum ada orang menghafal Al-Quran. Hafal halaman kanan atas, kanan bawah. Kemudian halaman nomor sekian, surat nomor sekian, belum ada di zaman para salafus saleh. Ataupun bisa membaca Al-Quran dari belakang ke depan. Coba pian Pak Arif baca surat Al-Ikhlas dari belakang ke depan. Nah, tapi apakah itu sebuah keistimewaan di zaman para sahabat? Belum ada. Bukan meremehkan orang yang hafal Quran, tidak. Tetapi itu bukan tujuan. Itu baru langkah pertama. Kemudian dia harus naik ke langkah selanjutnya, yaitu memahamkan Al-Quran tersebut pada dirinya, sehingga benar-benar bermanfaat. Lihat perkataan seorang tabi'i terkenal, yaitu Al-Fudhal ibn Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna Allah anzal Al-Quran liyu'mala bih, fattakhadhan nasu kira'atahu amala." Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Tetapi manusia menjadikan bacaan Al-Qur'annya sebagai amalan. Paham enggak? Allah menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan. Artinya dibaca, dipahami, lalu diamalkan. Itu tujuan penurunan Al-Qur'an. Yang terjadi di tengah manusia, manusia membacanya sebagai amalan, cuma sekedar bacaan. Cuma sekedar apa? Bacaan khatam sekian kali, hafal sekian juz, hafal bahkan jumlah ayat, bahkan nomor halaman, bahkan kanan kiri, belakang, atas, bawah. Ya. Maka ini perhatikan. Idza kathurat qurra'ukum qallat fuqaha'ukum. Jika telah banyak orang yang ahli baca Al-Qur'an kalian, maka sedikit orang yang ahli fikih di antara kalian. Padahal yang paling utama adalah ahli fikihnya. Kemudian penulis mengatakan, wa fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fa hafizaha wa wa'aha fa addaha kama sami'aha fa rubba hamili fiqhin laysa bi faqih wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Hadis yang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan. Ibnu Mas'ud adalah sahabat Rasulullah SAW terkenal. Dan di zaman Rasulullah SAW ketika sebelum berhijrah, beliau termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun, yaitu dari kaum muhajirin, generasi pertama. Beliaulah orang yang pertama kali menjahara bil-Quran fi Makkah. Yang pertama kali menjaharkan bacaan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ahli tafsir di generasi sahabat. Beliau mengatakan, "Akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 surah." Aku mengambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung 70 surat. Ya. Surat Al-Quran 114 surat. Ini 3 berarti 2/3 beliau ambil langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah mencerahkan wajah seorang yang mendengar ucapanku, lalu menghafalnya dan memahaminya." Lihat di situ ada 3. Mendengar, menghafal, dan memahami. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga orang ini mendapatkan wajah yang cerah, dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia bukan hanya sekedar menghafal tetapi juga memahaminya. Lantas menyampaikannya sebagaimana yang telah didengarnya. Dia sampaikan sesuai hafalannya. Betapa banyak, nah ini dia. Betapa banyak pembawa fikih yang tidak faham fikih. Maksudnya betapa banyak orang berilmu tapi tidak faham apa yang dia ilmui. Betapa banyak orang yang hafal Quran tapi tidak faham apa yang dia hafal. Tidak mengerti hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya. Maka saya katakan dengan suara yang lantang, orang yang hafal Quran tidak pantas ceramah kalau dia tidak bisa bahasa Arab. Orang yang hafal Quran tidak pantas ceramah agama, menjelaskan tentang halal haram, menjelaskan tentang akidah, kalau dia tidak bisa berbahasa Arab. Harus dia faham betul bahasa Arab. Jadi penghafal Quran itu bukan seorang alim, bukan. Ini saya sadar mengatakannya, penghafal Quran bukan seorang alim. Makanya saya beberapa kali ngasih nasihat kepada penggerak pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan, terutama anak-anak yang masih SD, itu yang paling penting bagi anak-anak SD adalah bisa membaca Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran. Adapun hafalannya, itu nanti dia prosesnya setelah SD. Kalau seandainya dia lancar membaca Al-Quran, bagus sesuai dengan tajwidnya, pas waktu SD dan kemudian dia menghafalnya, itu bagus. Tetapi sebagian lembaga pendidikan kadang-kadang fokus dengan hafalan. Tetapi bacaannya carut-marut. ya. Dan itu tidak boleh terjadi. Karena kenapa? Karena beberapa pengalaman merubah hafalan yang sudah dia hafal dalam otaknya, tapi di atas bacaan yang salah, itu lebih susah. Ya, lebih susah. Dibandingkan dia memperbaiki bacaan, baru nanti tingkatnya menghafal. Kan anak-anak, orang tua senang, wah itu sekolah di mana itu. Kenapa? SD sudah hafal. Tetapi ketika dicek bacaannya, carut-marut. Ya, nah ini hati-hati para ikhwan. Disuruh baca dari mushaf, dia tidak bisa. Kenapa? Karena hafalannya dengan talqin. Bukan dengan dia membaca di mushafnya. Dengan talqin, ditalqin oleh gurunya. Ya, ditalqin oleh gurunya. Nah ini para ikhwah, betapa banyak pembawa fikih yang tidak faham fikih. Banyak hafalan, tapi tidak faham fikih dari apa yang dia hafal. Dan betapa banyak pembawa fikih kepada orang yang lebih faham fikih darinya. Maksudnya, ada orang yang sedikit hafalannya, tapi dia lebih faham. Saya beri contoh ya begini, pentingnya pemahaman. Contoh misalkan, wa harramar riba, Allah mengharamkan riba. Itu kan kaidah dasar. Riba haram. Apa itu riba? Riba adalah tambahan. Itu kaidah dasarnya. Ilmu riba itu tambahan. Berhutang dilunasi dengan menambah. Ya, sebagai syaratnya harus menambah riba. Nah, orang yang faqih, yang ahli fikih, dia mengembangkan permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti misalkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan muamalah. Kalau seandainya saya ingin berhutang kepada bapak. Kemudian setelah itu bapak memberikan kepada saya bukan uang tetapi barang. Dengan catatan saya membeli barang dari bapak tersebut. Mobil misalkan. Dengan saya membeli mobil itu dengan cara kredit. Mobil harganya 50 juta. Kemudian saya beli dengan cara kredit yang seharga 50 juta. Lalu bapak yang tadinya mau menghutangi saya uang, tapi dikasih mobil, membeli lagi dari saya mobil tersebut. Dengan cara tunai. Mengasih kepada saya 40 juta. Berarti saya hutang kepada bapak 50 juta harus saya bayar, tapi dapat duit dari bapak berapa? 40 juta. Apa hukumnya ini? Riba. Kenapa? Karena ada tambahan. Paham ini para ikhwan? Nah, itu kan hukum dasarnya riba tambahan. Asal riba tambahan. Nah, nanti berkembang. Nah, pengembangan tersebutlah apabila dia paham, itulah yang disebut dia sebagai orang ahli fikih. Paham ya para ikhwah? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, misalkan dalam perihal ibadah praktis wudu. Wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandinya saja, mandi beliau itu tidak lebih daripada 4 mud. Satu sa' itu kita nangguk air begini 4 kali. Itu mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mandi kita di zaman sekarang memakai shower, memakai bak. Bagaimana hukumnya? Ketika orang bisa jawab itu, maka berarti dia ahli fikih. Pemahaman yang didahulukan bukan hanya sekedar apa? Hafalan. Paham ini para ikhwah? Nah, ini. Dan ambil contoh-contoh yang begitu banyak yang lain. Yang penting pemahaman. Ya. Kemudian qala ibn Khair rahimahullahu taala. Rahimahullah fi fiqh hadzal hadits wa fihi bayan anna al-fiqha huwa al-istinbat wal-istidrak fi ma'ani al-kalam min tariq at-tafahum. Wa fi dhimnihi bayan wujub at-tafaqquh wal-bahth an ma'ani al-hadits wa istikhraj al-maknun min sirrihi. Hadis ini menunjukkan penjelasan bahwa fikih adalah upaya menyimpulkan dan meluruskan pemahaman makna-makna ucapan melalui proses memahami secara mendalam. Ia juga mengandung penjelasan tentang kewajiban tafaqquh, upaya memahami secara mendalam, mengkaji makna hadis dan mengeluarkan rahasianya yang tersimpan. Jadi ketika Anda dapat hadis, bukan hanya sekedar hafal, tahu artinya, tapi bisa mengambil hukum dari hadis tersebut. Contoh tadi, nah ini baru alhamdulillah saya ingat. Saya umumkan di sini kajian baru pertama, dan ini juga untuk Rifkan perhatikan, Rifkan TV, kajian baru pertama tadi, pertemuan pertama saya membaca kitab Umdatul Ahkam. Itu kitab hadis. Dan itu gantian dari kitab atau awalan dari kitab Bulughul Maram. Kitab hadis yang di dalamnya terkumpul hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, mulai sholat, puasa, zakat, haji, kemudian muamalah, nikah, jual beli, kemudian muamalah yang lain, kemudian sewa menyewa, kemudian sampai jihad. Ya, itu Umdatul Ahkam. Dan saya baca baru tadi sore. Maka saya umumkan di sini ya bahwa sore pengajian sore Sabtu sore pekan pertama pengajiannya umum. Bukan hanya untuk muslimah, umum. Ya, maka silakan bisa berhadir Sabtu sore pekan pertama. Ini kan Sabtu sore ini, pekan Sabtu malam pekan pertama. Sabtu sore itu umum. Nah, lihat di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Apa yang kita bisa ambil pemahaman dari hadis tersebut? Ketika kita bisa mengambil pemahaman dari hadis tersebut, itulah yang disebut dengan tafaqquh, memahami. Bukan hanya sekedar apa? Hafal. Contoh, misalkan saya beri contoh. Ustaz, apa hukumnya saya mandi di hari Jumat? Maka berdasarkan hadis tadi, lihat, dasarnya hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Tetapi kita memahaminya dengan pertanyaan bagaimana? Maka berdasarkan hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Mandi tergantung niatnya. Apa niatnya? Apakah niatnya untuk adat kebiasaan membersihkan badan dari keringat, dari kotoran, mengademkan badan dari panas, ataukah niatnya mengangkat hadas? Innamal a'malu apa? Binniyat. Nah, itu hadisnya begitu. Pemahamannya yang membuat seseorang menjadi ahli fikih. Paham ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa hukumnya tidur dengan niatan untuk bangun subuh? Apakah dianggap ibadah ataukah dianggap tidur biasa? Sumber permasalahan itu dari hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Makanya fungsi niat ada satu. Fungsi niat itu ada tiga. Yang pertama, tamyizul ibadah minal adah. Membedakan ibadah dari kebiasaan. Ada orang yang makan untuk kenyang karena dia lapar. Ada orang yang makan dengan niatan agar bisa beribadah, yaitu berpuasa. Maka prakteknya sama makan, tetapi niatnya beda-beda. Ada orang yang tidur untuk bisa bangun malam, dinilai ibadah. Ada orang yang tidur hanya sekedar menghilangkan rasa kantuk, dinilai kebiasaan. Ini fungsi niat pertama, tamyizul ibadah minal adah. Membedakan antara amalan praktek ibadah dari adat kebiasaan. Yang kedua, tamyizul maqsud. Membedakan maksud tujuan dari ibadah. Kepada siapa ibadah tersebut ditujukan? Apakah kepada Allah ataukah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, fungsi niat adalah tamyizul ibadat ba'dhiha min ba'd. membedakan ibadah sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ini puasa sunnah, ini puasa wajib, dengan membedakannya dengan apa? Dengan niat. Ini sholat wajib, sholat sunnah, membedakannya dengan apa? Dengan niat. Ini sholat zuhur, ini sholat asar, membedakannya dengan apa? Dengan niat. Ini tahiyatul masjid, ini qabliyah subuh, membedakannya dengan niat. Nah, itu tiga fungsi ibadah. Nah, itulah namanya tafaqquh, pemahaman. Bukan hanya tahu hadisnya. Ya, bukan hanya tahu apa? Hadisnya. Tetapi tafaqquh. Paham terhadap apa yang dibicarakan. Naam, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wali syaikhain, syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa tilmidhihi Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahumallahu ta'ala fi dhalika al-qidhul mu'alla wa man nadhara fi kutubi hadain al-imamain salaka bihi an-nadhara fiha ila at-tafaqquhi tariqan mustaqiman. Dua orang syaikh, yaitu syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah dan muridnya Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullah. Ini ulama-ulama Islam yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Ya, yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Telah meraih prestasi yang tinggi dalam hal itu. Maksudnya dalam tafaqquh. Bukan hanya sekedar hafal. Kedua orang ini, ya, Syekhul Islam dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah, mempunyai prestasi yang tinggi dalam tafaqquh, dalam pemahaman. Barang siapa membaca buku-buku kedua imam ini, niscaya hal itu akan menuntunnya di atas jalan lurus menuju tafaqquh. Contoh misalkan, kitab Iqtida' Siratul Mustaqim. Yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di situ beliau menjelaskan tentang bab tasyabuh bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir. Beliau ambil di situ ilmu, kenapa menyerupai orang-orang kafir diharamkan. Ya. Salah satu penemuan menarik beliau adalah, kenapa kita diharamkan menyerupai orang-orang kafir? Di antaranya yaitu, at-tashabuhu fil zahir yudhithul mahabbah fil batin. Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam perihal lahiriah, pakaian, penampilan, lahiriah, itu mewariskan rasa cinta di dalam hati. Ini yang berbahaya. Nah, itu bisa diambil itu bisa keluar karena apa tadi? Proses tafaqquh, memahami. Jadi hadisnya semua kita mungkin hafal. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Dia paham. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan juga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah ta'ala, mereka ini adalah contoh nyata bagaimana pemahaman tersebut lebih utama bagi seorang penuntut ilmu agama. Jadi antum ketika ngaji apapun, ya, kepada ustaz siapapun, yang paling penting apa? Paham. Bukan hanya sekedar hafal. Faham. Ya, faham apa yang bisa kita ambil pemahaman dari penjelasan sang ustadz. Paham. Ya. Kemudian penulis mengatakan, wa min malihi kalami Ibn Taimiyah rahimahullah fi qawluhu fi majlisin litafaqquh. Salah satu perkataan indah Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam ucapannya di forum tafaqquh fiddin, amma ba'du itu adalah istilah untuk memenggal perkataan sebelumnya. Faqad kunna fi majlis tafaqquh fiddin. Dahulu kami berada di sebuah forum untuk mendalami agama. Wa nadhari fi madarikil ahkamil masyru'ah. Dan mengkaji logika hukum-hukum syariat. Taswiran, wa taqriran, wa taqsilan, wa tafsilan. Untuk memahami secara mendalam gambarannya, ketetapannya, dasar-dasarnya, perinciannya. Fawaqa'al kalamu fi فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مبني على أصل وفصلين. Maka saya mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kesimpulan masalah ini berdasarkan satu kaidah atau dan dua pasal. Satu kaidah dan dua pasal. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa'lam an arsyadaka Allah. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu anna bainaka yadai tafaqqu' at-tafaqqur. Bahwa sebelum memahami secara mendalam, kita perlu melakukan tafakkur, yaitu berfikir mendalam. Jadi berfikir baru tafakkuh, baru memahami. Berfikirnya mendalam, baru setelah itu memahami secara mendalam. Fa inna Allah ta'ala subhanahu da'a ibadahu fi ghairi ma ayatin min kitabi ila taharruki bi ijalatin nazari al-amiq fi tafakkur fi malakutis samawati wal ardh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengajak para hambanya dalam banyak ayat dalam kitabnya agar bergerak mengedarkan pandangan untuk berpikir secara mendalam mengenai kerajaan langit dan bumi. Wa ila an yum'inal mar'u an-nadhara fi nafsihi, serta agar seseorang mengamati dirinya sendiri. Wa ma haula, dan apa yang ada di sekitarnya. Fathan lil quwa al-aqliyah ala misra'iha, sebagai sehingga ia bisa mempunyai penguatan guna membuka lebar-lebar potensi-potensi intelektual sehingga ia bisa mencapai penguatan iman, pendalaman hukum dan kejayaan ilmiah. Maksudnya gini para ikhwah, kita tadi berbicara tentang tafaqquh, pemahaman. Sebelum tafaqquh ada namanya tafakkur. Apa itu? Berpikir secara mendalam. Ini memahami secara mendalam. Sebelum memahami secara mendalam harus ada berpikir secara mendalam. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran begitu banyak ayat. Di antaranya kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnaayatihi lakum la'afan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya, hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Nah, ini maksudnya adalah bertafakur dulu. Sebelum memahami, fikir panjang dulu. Apa sebab Rasulullah SAW melarang kita kalau sholat menyerupai binatang buas? Contoh apa? Sujud seperti anjing. Ya. Apa sebab Rasulullah SAW menyebutkan bahwa siapa makmum yang mengangkat kepalanya sebelum imam, dia dikhawatirkan akan dirubah wajahnya menjadi keledai. Apa sebab? Ini perlu tafakkur, baru setelah itu tafakkuh. Berpikir mendalam, baru setelah itu memahami. Paham ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi surah Al-Baqarah ayat 242, kemudian penulis membawakan ayat surat Al-An'am ayat 50, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak berfikir? Nah, ini lihat ada kata-kata berfikir. Jadi berfikir dulu sebelum bertafaqquh. Kemudian penulis mengatakan wa alaihi, fa inna tafaqquha ab'adu madan min at-tafakkur. Oleh karena itu tafaqquh memiliki cakupan yang lebih luas daripada tafakkur. Id huwa hasilatu wa intajuh. Karena ia merupakan hasilnya. Jadi hasil dari tafakkur adalah tafaqquh. Orang banyak memikir, memikir yang dalam, akhirnya dia paham. Ya, dan yang diperlukan pemahaman di dalam ilmu agama. Dalam hadis yang kita baca diperlukan pemahaman. Dalam ayat yang kita baca diperlukan pemahaman. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau ada yang bertanya, mana yang lebih utama Ustaz? Kita khatam berkali-kali sedangkan tidak faham, dengan kita faham tetapi mungkin lama khatamnya. Maka jawabannya adalah teruslah memahami Al-Quran dan berusaha untuk khatam. Tetapi yang utama adalah memahami Al-Quran tersebut. Lakin hadha tafaqquh mahjuzun bil burhan, mahjuzun anit tashahi wal hawa. La in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm, ma laka min Allahi min waliyyin wala nashiir. Artinya akan tetapi aktivitas tafaqquh ini harus dibatasi dengan argumentasi dan dihindarkan dari hawa nafsu. Nah, ini contoh misalkan. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari? Ini harus ada dalilnya. Jangan asal comot, cocok logi. Enggak boleh. Kenapa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan tawaf 7 putaran? Kemudian neraka 7 pintu. Ini harus ada dalilnya, harus ada argumentasi dan dihindarkan hawa nafsu. Karena akhirnya kalau seandainya seseorang bertafaqquh dengan hawa nafsu, maka dia akhirnya merusak daripada lebih banyak daripada memperbaiki. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wala ini dalilnya adalah, sungguh jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya haramnya seseorang memahami agama dengan hawa nafsunya. Contoh misalkan, tafaqquh yang dengan hawa nafsu. Orang liberal mengakui minuman keras haram. Tetapi kemudian dia otak-atik. Oh, haramnya karena di tanah Arab. Minuman keras, keras, panas. Dan tanah Arab panas, panas dengan panas jadi min, mati orang. Maka apabila ini diminum, minuman keras di tanah dingin, cuaca yang dingin, kutub mana? Utara, maka pada saat itu bisa-bisa menjadi halal kata mereka. Ini tafaqquh yang dibarengi dengan apa? Hawa nafsu, bukan dengan dalil. Ya, bukan dengan dalil. Contoh tafaqquh dengan hawa nafsu juga sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang menentang para rasul, terutama orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan wa qalu ma hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama yamshi fil aswaq. Kenapa rasul? Kalau dia rasul, masa dia makan seperti kita makan? Dia berdagang di pasar seperti kita berdagang. Mereka berpikiran dengan hawa nafsu mereka tanpa ada argumen dalil naqli dari Al-Quran hadis. Mereka mengatakan kalau rasul itu makhluk mulia, makhluk suci. Tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu bergaul. Makhluk suci. Nah, ini memahami dalil dengan apa? Hawa nafsu. Tafaqquh dengan hawa nafsu. Kemudian penulis mengatakan, "Faya ayyuhat talib, wahai penuntut ilmu, tahalla bin nazari wa tafakkur, berhiaslah dengan perilaku mengamati, bertafakkur, wal fiqh wa tafakkuh, memahami dan bertafakkuh dalam mudah-mudahan, la'allaka an tatajawaza min marhalatil faqih ila faqihin nafs kama yaqulul fuqaha. Mudah-mudahan engkau bisa melampaui batas tahapan fikih, ahli fikih, hingga mencapai level seorang faqihun nafs, seorang yang benar-benar dia faham terhadap dirinya tentang ayat-ayat Al-Qur'an, memahami secara mendalam masalah-masalah kejiwaan. Kama yaqulul fuqaha, sebagaimana pernyataan para ahli fikih. Wa huwa alladhi yu'alliqul ahkam bimadarikiha syar'iyyah. Siapa itu ahli fikih? Ahli faham. Dialah orang yang bisa menyimpulkan hukum-hukum syar'i berdasarkan logikanya. Contoh sekarang. Ya, memberontak kepada pemerintah yang sah dari pemerintah muslim yang sah haram. Maka bagaimana hukumnya tentang demo? Tidak ada dalilnya. Tetapi dengan tafaqquh mendalami, maka dia akhirnya tahu. Oh, ternyata dia adalah bukan sarana syar'i untuk menasihati pemimpin. Sarana syar'i untuk menasihati pemimpin sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tafaqquh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar dia ahli fikih, tetapi faqihun nafs, dia paham tentang ilmu agama dalam dirinya. Au faqihul badan kama fi istilahil muhaddithin, atau faqihul badan, badan memahami secara mendalam masalah badan sebagaimana dalam istilah para ahli hadis. Yang jelas yang paling utama yang kita ingin jelaskan bahwa yang paling utama adab penuntut ilmu di dalam dirinya adalah yaitu dia bukan hanya sekedar hafal, tetapi dia paham. Saya bacakan langsung bahasa Indonesianya. Perhatikan secara komprehensif. Komprehensif maksudnya menyeluruh. Ketika ada masalah-masalah yang datang dengan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang bersifat furu'. Furu' artinya cabang. Berdasarkan kaidah-kaidah dasar dan memperhatikan kaidah-kaidah dan kriteria-kriteria secara sesungguh-sungguh. Fokuskan perhatianmu terhadap suatu masalah furu' dengan memperhatikannya lalu memasukkannya ke dalam kerangka syariat yang bersifat umum, yaitu kaedah-kaedah atau kriteria-kriteria yang biasa digunakan seperti kaedah-kaedah tentang kemaslahatan, pencegahan mudarat dan penghilangan kesulitan, pengambilan kemudahan, penutupan pintu kilah dan pencegahan sarana menuju hal yang haram. Contoh, rokok. Belum ada nasnya. Belum ada dalil naklinya dari Al-Quran dan Hadis. Tapi kita bisa mengambil hukumnya dengan cara tafaqquh. Memahami secara mendalam dalil-dalil yang ada. Bahwa Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian sendiri dengan tangan kalian kepada kebinasaan. Dan rokok membinasakan. Yang kedua, la dharara wala dirar, kata Rasulullah SAW. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Dan rokok bahaya untuk diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, ini namanya tafaqquh. Ya, masalah furu'nya, masalah cabangnya belum ada dari dalil naqli, tapi dia bisa ambil hukumnya. Kenapa? Karena dia bertafaqquh tadi. Paham ya? Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga engkau mendapat petunjuk ke jalan yang lurus selama-lamanya. Sungguh ini akan membantumu dalam situasi-situasi kritis. Contoh misalkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ada seorang yang sedang safar bersama para sahabat, dengan sahabat-sahabatnya. Di tengah jalan dia mungkin ada batu yang naik ke atas karena kuda, pacuan onta. Kemudian batu tersebut mengenai kepalanya. Kepalanya bocor. Lalu sahabat ini bertanya kepada teman-temannya, "Hal li min khursah? Adakah keringanan untukku?" Ya, kenapa beliau minta keringanan? Karena pada malam itu ketika sudah bocor, malamnya dia junub lagi. Otomatis kalau junub ingin sholat subuh harus mandi. Sedangkan dia baru bocor kepalanya. Kehilangan banyak darah. Maka apa kata para sahabat? Sahabat safarnya itu. La najidulaka min rosah. Kami tidak mendapati engkau keringanan. Wa anta taqdiru alal ma. Karena engkau bisa menggunakan air. Lihat, para sahabatnya memahami bahwa hukum tayamum berlaku kalau tidak ada air dan kalau tidak sanggup memakai air. Sedangkan sahabat ini yang bocor kepalanya tadi masih sanggup memakai air. Maka akhirnya orang itu mandi, setelah mandi mati dia. Betul, dalam hadis riwayat Abu Daud seperti itu. Mati. Ketika mereka pulang kembali kepada Rasulullah SAW di kota Madinah, sampai kabar kepada Rasulullah SAW seperti itu, maka apa komentar Rasulullah SAW? Qatalahumullah. Ya. Semoga Allah qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang tersebut. Semoga Allah membinasakan mereka. Yang ngasih fatwa tadi, dia dianggap sudah membunuh orang yang luka tadi. Nah, ini bahayanya kalau cuma bisa ilmunya, hafal ilmunya, tahu tentang tayamumnya, tetapi tidak apa? Tafaqquh. Nah, ini para ikhwan dalam mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebutkan oleh penulis bahwa ada dalam agama itu namanya mendahulukan kemaslahatan, pencegahan mudarat, penghilangan kesulitan, pengambilan kemudahan, ya. Mana yang lebih mudah itu yang lebih didahulukan, mana yang ada bahaya itu yang dijauhkan, seperti itu. Nah, itu kan kita dapati dalam permasalahan-permasalahan keseharian. Kadang-kadang yang belum ada apanya? Nasnya, dalil naklinya belum ada. Dalil dari Al-Qur'an hadisnya belum ada. Tapi karena seseorang bertafaqquh akhirnya dia bisa jawab. Paham ya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hendaklah engkau melakukan tafaqquh sebagaimana telah kujelaskan terhadap nas-nas syar'i, mencermati hal-hal yang berhubungan erat dengan penetapan hukum syariat dan memperhatikan tujuan-tujuan syariat. Jika engkau tidak memahami atau tidak pernah mendengar hal ini, maka waktumu akan terbuang sia-sia dan sebutan bodoh layak dilabelkan kepadamu. Ini hati-hati, kadang-kadang orang yang hafal Quran tapi dia bodoh. Kenapa? Karena dia tidak tafaqquh. Maka saya dengan sadar mengatakan orang yang hafiz Quran bukan alim selama dia belum belajar ilmu agama. Ya. Bukan alim. Tidak pantas dia mengajari halal haram, perkara akidah, ya, perkara ibadah selama dia tidak belajar. Sifat inilah yang memberimu pembeda spesifik dan standar benar tentang pencapaian ilmu dan kemampuan menyimpulkan hukum. Ya mungkin boleh orang sama-sama menghafal, hafal Quran, tapi yang ini lebih paham, yang ini tidak paham. Nah, itu pembedanya. Seorang ahli fikih adalah orang yang menghadapi suatu peristiwa yang tidak ada nas mengenainya, lalu menyimpulkan hukumnya. Contoh sekarang, permasalahan muamalah yang begitu banyak. Jual beli online, GoFood, MLM, ya banyak sekali. BPJS, kemudian yang lain-lain, banyak sekali hukum-hukumnya. Apa hukumnya? Itu bisa hanya dijawab oleh orang-orang yang ahli fikih atau ahli tafaqquh. Hah? Ahli tafaqquh. Ya. Karena kalau seandainya cuma bisa hafal ayat, hafal hukum, dia fikih saja. Sedangkan bisa mengembangkan hukum tersebut, sehingga dia bisa mengambil intisari dari permasalahan yang dihadapi, bisa mengambil hukum dari permasalahan yang dihadapi secara kontemporer, maka itu yang disebut dengan ahli apa? Tafaqquh. Paham sekarang para ikhwah? Memahami secara mendalam. Seorang ahli balaghah bukanlah orang yang bisa menyebutkan kepadamu klasifikasi-klasifikasi dan pembagian-pembagian balaghah. Akan tetapi orang yang pemahaman balaghahnya berfungsi ketika membaca kitab Allah. Misalnya, lalu mengeluarkan berbagai aspek balaghah terhadap tersebut dari simpanan ilmunya. Begitu pula ketika menulis atau berkhutbah, ia bisa merangkai kalimat-kalimat yang indah. Jadi bukan hanya sekedar menghafal kaedah-kaedah. Ya, yang ahli Quran bukan hanya sekedar orang yang hafal Quran, tetapi yang juga bisa memahami makna hukum dari apa yang ada dalam Al-Quran dan juga bisa mengambil intisari atas permasalahan-permasalahan kontemporer dari hukum-hukum Al-Quran. Itu baru disebut dengan faham terhadap Al-Quran. Alhamdulillah selesai pembicaraan kita pada nomor yang ke-30 dari adab-adab penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya. Wallahu a'lam. Apakah tafakkur harus dilakukan sendiri tanpa ada pendamping guru? Apakah jika tidak berguru maka gurunya syaitan? Maka jawabannya iya. Tafakkur harus dengan guru. Ya, agar dia benar cara bertafakkurnya, terutama orang-orang yang masih minim ilmunya. Kalau seandainya tidak dengan guru, maka dikhawatirkan nanti ada bisikan-bisikan syaitan. Wallahu a'lam. Melanjutkan pertanyaan yang tadi subuh di mis Ustaz, tentang seorang pelajar yang mau melanjutkan ke pondok tahfidz tetapi pondoknya tidak bermanhaj salaf. Alasan saya memilih hanya pondok itu saja karena subhanallah, Allah mudahkan dengan digratiskannya biaya pondok itu yang biaya tersebut berjuta-juta. Tidak ada biayanya saya untuk pondok yang bermanhaj salaf karena mungkin rata-rata mahal. 3. Tidak adanya dukungan untuk mondok di pondok salafi dari pihak abah yang beliau tidak sepaham karena juga yang membiayai abah. Mohon kiat-kiatnya. Maka jawabannya para ikhwah, lebih baik cari pondok yang bermanhaj salaf. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti seseorang akan terkena syubhat. Ya, terkena syubhat. Saya mempunyai bapak yang tidak sepaham dengan saya, dan ketika saya menyampaikan apa yang tidak sepaham itu, saya pasti didebat Ustaz, karena beliau masih mempertahankan hal-hal bid'ah. Pertanyaannya, bolehkah saya debat dengan maksud menyampaikan kebenaran itu? Mohon jawabannya. Tidak boleh. Lebih baik bersabar dan menjelaskan kebenaran. Adapun debat, tidak. Terutama dengan orang tua, karena dikhawatirkan seseorang buruk perkataannya, mengangkat suaranya, menajamkan pandangannya, ya, kepada orang tua. Maka yang paling utama adalah sampaikan kebenaran dan contohkan kebenaran yang sudah dipelajari. Ya, jangan sampai berdebat. Saya ada mendengar ceramah bahwa yang berkuasa di Kementerian Keuangan seperti PNS, bekerja di Kementerian Keuangan seperti PNS, pajak dan bea cukai haram. Maksudnya, apakah benar gitu maksudnya? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil tergantung pekerjaannya, apakah pekerjaannya halal atau haram. Jadi asal pekerjaan PNS-nya tersebut, kalau seandainya PNS-nya dia sebagai menteri, sebagai mantri, sebagai perawat, sebagai dokter di dinas kesehatan, sebagai guru, maka tidak ada hubungan dengan keharaman. Nah, kalau dikaitkan dengan gajinya berasal dari pajak, maka tidak ada hubungan dengan si PNS tersebut. Yang bermasalah adalah pihak yang berwenang yang menarik pajaknya. Adapun PNS-nya bekerja, dia pekerjaannya halal. Asal hukum pekerjaannya halal, maka halal. Tidak ada hubungan. Tidak ada urusan dia menerima dari mana gajinya. Tidak ada urusan dengan PNS tersebut. Adapun pajak, maka terjadi khilaf dan juga ada rinciannya, dan yang lebih aslam adalah lebih baik dijauhi. Bea cukai juga termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan honorer ke Kementerian Keuangan? Saya juga bekerja honorer di bea cukai. Masalahnya apakah haram? Maka jawabannya seperti itu. Di Kementerian Keuangan, kalau seandainya tugasnya adalah melakukan praktek riba, haram. Maka tidak diperbolehkan dia. Kalau seandainya dia melakukan asal pekerjaannya tidak berkaitan dengan riba, penipuan, perpajakan, mengambil hal-hal harta orang lain tanpa kebenaran, maka asal hukumnya tetap halal. Ya, wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.